Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio RRI, Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga jerih payah dari para penggiat dalam acara ini, termasuk para ustadznya dan seluruh krunya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah sampai pada surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini sebagai Maha Pencipta. Syekh Abbas Al-Aqad mengatakan, bila setengah air sperma yang keluar menjadi keturunan, maka akan lahir keturunan sama banyaknya dengan jumlah manusia secara keseluruhan. Betul sekali bahwa satu kali pancar air mani yang keluar itu mengandung jutaan zigot terdapat di dalamnya, benih yang berada di dalamnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, Allah memilih salah satu dari jutaan itu, dan itulah kita sekarang yang hidup di muka bumi Allah ini. Artinya, kita telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan pesaing kita dahulu ketika kita berada di dalam bentuk mani atau dalam bentuk zigot yang terpancar ke rahim ibu kita. Dan kemudian disitulah kita berkembang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sangat lemah, ya, dalam bentuk segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan begitu selanjutnya dalam proses yang kita ketahui. Insyaallah nanti kita akan membahasnya pada surah An-Nahl ayat ke-39, di mana kita melihat bahwa kita ini sungguh sangat hina, sangat lemah, ya, dan segala bentuk kelemahan itu masih terlihat di dalam diri kita ketika kita tidak mampu menahan laju usia kita, ketika kita tidak mampu ternyata menghadapi bahwa diri kita ini semakin hari semakin lemah. Ini semua adalah bukti nyata betapa Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa pada diri kita. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada diri saya dan kita semua, ya, orang-orang yang memiliki kesadaran, marilah kita ketika berbicara, ketika berkata-kata, ketika menulis, ketika kita mengajar, ketika kita menandatangani dengan pena kita karena kita adalah seorang penguasa, pejabat, dan sebagainya, ketika kita berbuat hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat ingatlah apa yang kita perbuat itu pasti akan dimintai Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya, dan itu semua berada dalam pengetahuan Allah. Allah mengatakan di dalam ayat yang mulia ini pada surah An-Nahl ayat ke-4 ini, Allah menciptakan manusia daripada nutfah, daripada air mani, daripada sperma laki-laki yang membuahi indung telur atau ovum di dalam rahim wanita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu menunjukkan betapa kita sangat lemah? Namun sangat ironisnya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, selanjutnya tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Fa idza huwa khasimun mubin. Setelah dia lahir ke muka bumi ini tidak membawa apa-apa, dan kelak dia pun akan meninggal tidak membawa apa-apa kecuali amal ibadahnya bagi mereka yang beramal. Ketika hidup di dunia ini sombong pula. Ketika hidup di dunia ini dia merasa bahwa dia memiliki dunia ini dan berjalan dengan mukhtalam fakhur, ya, dengan mengangkat dadanya, membusungkan dadanya dan mendongakkan mukanya seperti orang yang sangat kuat dan sangat. Kita ketahui bahwa Fir'aun yang berada di Mesir sana, yang dahulu konon kabarnya sakit flu pun dia tidak pernah mati juga. Kita ketahui Namrud yang dahulu pernah membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengira bahwa apinya itu bermanfaat di hadapan kekuasaan Allah, ternyata tidak, juga mati. Dan banyak penguasa-penguasa di alam, di bumi Allah ini yang menyombongkan dirinya, semuanya mati dan musnah dimakan oleh ulat di dalam tanah sana. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Jadi mengapa kita harus menyombongkan diri kita? Kecantikan kita sebatas ketika kita masih berusia muda. Ketika kita sudah berada di kepala 3 atau 30-an ke atas, apalagi sudah sampai pada usia 70 tahun ke atas, orang pun tak selera lagi menengok kita. Begitu juga dengan lelaki, ketika dia di usia 20-an mungkin dia masih sangat kuat, tapi ketika dia sudah di usia 60-an bahkan membawa tubuhnya pun dia sudah susah. Jadi ini semuanya adalah membuktikan betapa kita ini adalah hamba Allah yang sangat lemah, dan kelemahan itu sampai hari ini masih ada di dalam tubuh kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir narasumber tetap kita Al-Ustadz Ahmad Perdana Indra yang telah akan menjelaskan dan menerangkan kepada kita terhadap ayat ini. Fadhol. Ya, terima kasih Ustaz Arding. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita berusaha untuk lebih memahami ayat ini, maka kita akan semakin mengerti kenapa ada manusia-manusia yang kemudian bersikap sombong di dalam kehidupannya. Kita diajarkan oleh ayat ini, setelah Allah menceritakan tentang dirinya, khalaqas samawati wal arda, aku adalah pencipta langit dan bumi dengan kebenaran, Ta'ala yang maha tinggi. Allah kemudian menjelaskan bahwa manusia yang banyak ingkar, tidak mau menerima uluran tangan kebaikan dari Rasulullah, yang tidak mau menjadikan agama Islam ini sebagai agamanya, melaksanakan ajaran Islam di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa khalaqal insana min nutfah, kamu itu manusia adalah orang-orang yang lemah, tercipta dari nutfah, sel sperma yang begitu hina, ya. Sel sperma yang begitu hina. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ustadz Adi. Oleh karena itu, kenapa ada manusia yang baru punya harta saja kemudian dia merasa sudah sangat kaya dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya? Ini karena dia lupa bahwa dirinya itu sebenarnya tidak punya harta, ya. Dan ketika lahir ditetei mamanya, dikasih makan, orang-orang kemudian membimbingnya, baru kemudian dia berhasil. Kalau dia ingat siapa dirinya, bagaimana dia terlahir, bagaimana lemahnya dia, maka dia tidak akan sombong. Begitu juga ketika ada orang yang mampu menulis buku dan kemudian merasa sangat hebat, aku adalah pengarang terhebat di alam semesta ini, aku adalah pengarang yang sangat hebat. Ketika sikap sombong ini muncul, dia sudah merasa dirinya sangat hebat dan dia melupakan bagaimana sebenarnya dirinya adalah manusia yang sangat lemah sekali, karena semua yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sekali lagi kita mencoba untuk memahami, ketika kita berada dalam kondisi-kondisi merasa sombong, merasa sangat kaya, merasa punya kekuasaan, merasa sangat pintar, coba kenang kembali siapa kita. Coba kenang kembali bagaimana kita berada dalam perut ibu kita, kita dikasih makan, kita dibimbing, dan akhirnya kita berhasil. Ini semua tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang sombong dan tersadar bahwa aku adalah manusia yang lemah dan keberhasilanku karena akibat bimbingan orang lain dan karena keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali ayat ini karena kita diajarkan banyak hal. Kita diajarkan untuk sadar, sadar bahwa kita adalah makhluk yang lemah, sadar bahwa kita punya Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa yang harus kita sembah. Kita diajarkan bagaimana kita menyadari bahwa tidak layak kita menjadi orang-orang khasimum mubin, yang menjadi penentang-penentang, menjadi orang-orang yang kemudian ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Adi sudah cukup banyak menceritakan bagaimana catatan sejarah menggambarkan bahwa orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sombong, pada akhirnya hidupnya berakhir kepada kematian. Fir'aun yang begitu hebat, Karun yang begitu kaya, ya Namrud yang begitu punya dengan kekuasaan dan sebagainya, semuanya berakhir di dalam tanah. Oleh karena itulah mengapa kita di dalam kehidupan ini disunahkan untuk berziarah, agar kita tahu bahwa diri kita berasal dari yang lemah, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam tanah, dan satu saat kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut berterima kasih kepada Ustaz Perdana yang tadi telah menyampaikan, dan di penghujung daripada acara kita hari ini kita kembali mengingat kepada surah Yasin di akhir-akhir daripada surah Yasin, atau selembar sebelum akhir daripada surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun?" Dan apabila manusia itu kami panjangkan usianya, dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka kami akan kembalikan dia kepada kejadian yang semula. Ini juga menunjukkan, menjelaskan kepada kita betapa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari tiada, dan kita akan kembali kepada ketiadaan dan kelemahan itu semuanya. Justru karena itu, hanya orang-orang yang dekat kepada Allah, hanya orang-orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan amal ibadah, itulah yang orang yang akan siap menghadapi kematian. Dan semoga kita adalah termasuk golongan orang-orang yang siap itu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana Indra. Mohon maaf atas segala kekhilafan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.